jangan pegang dulu, jangan dipegang dulu, jangan dicium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Sensen, aku belum tahu dimana rumahmu. Aku belum tahu dimana rumahmu. Di hatiku kayak begini, Umi. Bila